kau dustai aku, kau bohongi aku, sungguh tega kau sakiti aku. Kau sadari cintaku, tulus dan suci yang tak pernah ku hianati. Kau dustai aku, kau bohongi aku, sungguh tega kau buatku begitu.